Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Aisar At-Tafasir atau Tafsir Al-Aisar, pada kali ini kita mulai dari surat Ali Imran ayat 48 insyaallah sampai 51 insyaallah. Kita mulai dari ayat 48. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Nah, ini berkisar di kisah Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana yang berkali-kali kita sebutkan, surat Ali Imran ini memang didominasi dengan bantahan terhadap Nasrani. Ya, maka bagi mungkin mu'alaf, mereka akan menemukan banyak kebenaran dalam surat Ali Imran. Ada sisi ketersesuaian dengan kitab yang mereka pernah baca dulu mungkin di agama lamanya. Dan juga banyak yang ternyata bersimpangan dengan surat Ali Imran dari kenyataan yang ditulis di agama mereka sebelumnya. Ya. Tapi yang ada di surat Ali Imran semuanya hak. Dan di antara yang paling hak dalam surat Ali Imran menetapkan kenabian Nabi Isa alaihissalam bukan sebagai Tuhan dan bukan untuk disembah. Ya, bukan sebagai Tuhan dan bukan untuk disembah. Ya, kalau misalnya orang-orang Protestan mereka menganggap Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah misalnya, adapun Jesus itu bukanlah Tuhan yang disembah, lalu kenapa orang-orang Muslim tetap mengkafirkan orang-orang Protestan misalnya, atau orang-orang Ortodoks Kristen yang menganggap Jesus adalah Nabi? Sebagian orang Nasrani menganggap begitu. Sebagiannya, ya, enggak, bukan keumumannya, sebagian, ya. Tetapi kenapa tetap dikafirkan? Kita bilang, coba kalau kalian wahai orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa, Jesus itu bukan Tuhan, coba ketika kalian berdoa, kalian minta kepada Allah, mereka akan bilang iya, minta kepada Allah, Tuhan Bapa atau apalah istilah mereka. Tetapi melalui siapa? Nah, melalui Jesus. Ya. Syirik. Gitu. Loh kok gitu? Ya kenapa? Kenapa enggak langsung ke Allah? Lah bukannya kata misalnya mereka menganggap, tapi Jesus itu misal kita bilang hamba Allah yang paling baik, tertinggi dan seterusnya dari maqam, ya. Maka kita bilang, kita tidak bisa bertawassul, meminta kepada Allah sambil sembari bertawassul dengan makhluk gaib, walaupun dia soleh. Betul gak ikhwan? Betul. Sekarang kalau misalnya antum meminta kepada Allah bertawassul dengan malaikat Jibril, termasuk syirik. Kenapa? Bukan karena malaikat Jibril ini gak soleh. Justru malaikat Jibril di antara sebaik-baik makhluk. Bukan pula karena malaikat Jibril sudah mati. Bukan. Ada. Tetapi karena beliau alaihi salam adalah gaib bagi kita, maka kita enggak bisa menjadikannya perantara. Ya. Atau yang lebih dekat dah pada kita, malaikat pencatat amal, sampaian berdoa. Ya Allah, saya bertawasul dengan malaikat pencatat amal, atau bilang ke malaikat pencatat, wahai malaikat pencatat amal, sampaikan kepada Allah permohonan saya. Syirik tidak? Syirik. Bukan masalah malaikat pencatat amalnya ini fasik, bukan. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang taat kepadanya. Tapi masalahnya adalah meminta atau bertawasul dengan yang gaib walaupun hidup, itu adalah kesyirikan. Ya. Meminta kepada yang gaib selain Allah adalah kesyirikan. Atau logikanya kita lebih dekatkan lagi lah. Ya, misal Bapak meminta kepada Pak Direktur, tetapi tidak bertemu, tidak pula kontak HP, melainkan Bapak ngomong di tempat sekarang. Pak Direktur, saya memohon naik gaji. Pak Direktur lagi tidur, belum sholat subuh. Dan bukan via WhatsApp, bukan via SMS, antum ngomong di masjid sini. Ya, saya memohon kepada Allah melalui Pak Direktur, wahai Pak Direktur, naikkanlah gaji saya, Pak. Orang samping dengar, kira-kira ini ngomong sama siapa dia nih, ya kan? Ya, begitu pula dengan yang lainnya. Nah, sekarang kalau orang-orang misal Protestan atau Kristen Ortodoks, mereka bilang kita hanya meminta kepada Allah, tapi sembari bertawassul dengan kuncinya yaitu Nabi Isa alaihissalam, maka ini kesyirikan. Begitu pula dengan kita, jemaah sekalian. Bertawassul dengan mayit lebih-lebih untuk menunaikan hajat kita atau menghilangkan madarat dari diri kita atau dari kehidupan kita, maka ini juga termasuk kesyirikan. Begitu. Ada suatu ketika seorang Kristen, ya, yang tidak mengerti tentang agama Islam tadinya, kemudian sesekali mampir piknik, ya, mempelajari sedikit agama Islam. Baru mendengar Bismillahirrahmanirrahim dan arti sebenarnya dari Bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk Islam. Ada apa? Ada pergerakan. Kenapa kok bisa begitu, ya? Orang Kristen itu kemudian bilang, ini enggak semua Kristen, ada seorang, ya, yang sesuai fitrahnya, bilang, kami dulu waktu di agama kami, kalau minta, memohon, harus nyebut-nyebut ini itu, gitu. Nabi Isa, ya, Roh Kudus, ada lagi, ya, ada ini itu, disebut-sebut yang banyak. Disebut-sebut nama-nama yang mayoritas makhluk lah. Ya. Dulu waktu kami di agama kami seperti itu, diajarkan seperti itu. Enggak langsung ke Allah gitu langsung gitu. Tapi sekali saya melihat orang-orang biasa baca bismillah, saya tahu, kemudian baru tahu artinya. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang disebut langsung nama Allah, yang minta langsung kepada Allah, ini baru nih real monotheism. Ya. Enggak perlu yang gaib-gaib selain Allah Ta'ala. Kalau logikanya kita bertawassul kepada yang gaib, yang soleh, yang dekat sama Allah, maka bertawassullah pada malaikat Jibril. Pernah dicontohin? Enggak ada contohnya. Malaikat Jibril, hamba terdekat, malaikat mukarrab yang terdekat kepada Allah, enggak ada contohnya kita minta kepada Allah bertawassul dengan wahai malaikat Jibril atau dengan posisi dan jabatan malaikat Jibril. Enggak ada. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu pencemburu. Ya. Kalau kita bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup, hadir, boleh baru. Misalnya, Pak, tolong doakan saya. Itu boleh. Minta didoakan. Ya. Boleh. Selama hadir, ya, orangnya. Tapi kalau hanya tidak hadir, enggak ada kontak sama kita, apalagi sudah wafat, maka udah beda urusan. Udah khalas. Ya. Maka kalau yang sekarang, misal diantara kita masih bertawassul kepada mayit-mayit yang dulu waktu hidup kita anggap soleh, ya, kenapa enggak sekalian minta sama malaikat Jibril yang sudah pasti soleh, ya, yang pasti dekat pada Allah dari dulu sampai sekarang. Sementara orang yang kita agungkan dari manusia, yang mungkin kita kenal dulu saleh dan sekarang sudah wafat, siapa yang memastikan orang ini masuk surga? Enggak tahu kita. Nah, coba lo ya. Bukan berarti saya sekarang nganjurin, ayo minta malaikat Jibril. Enggak nganjurin begitu, itu syirik. Ya. Yang the top ya, paling highest, ya paling tinggi makhluk yaitu malaikat Jibril atau keumuman malaikat lah. Malaikat Mikail itu di antar tugasnya masalah tumbuh-tumbuhan. Sampean punya pertanian. Ayo minta sama malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, dengan bertawassul dengan engkau wahai malaikat Mikail dan posisi engkau sebagai malaikat yang ditugaskan Allah, yang dekat dengan Allah, mintakan sama Allah supaya tumbuh-tumbuhan ini betul-betul subur bagus hasilnya. Syirik padahal malaikat. Lalu bagaimana dengan manusia yang kita tidak tahu kelanjutannya di akhirat nanti? Lebih tidak baik lagi, ya. Nah, taib, kita lanjut. Allah Ta'ala yu'allimuhul kitab, mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, ya. Kalau diterjemahan, terjemahannya kitab. Bahwa sampean misalnya lihat Al-Quran terjemahan, biasanya diterjemahan kitab. Nah, inilah kurangnya kalau kita baca terjemahan semata, ya, yang seperti infonya kurang lengkap. Kitab apa yang dimaksud gitu? Tapi para ulama mengatakan maksudnya Al-Kitab di sini adalah Al-Khat wal Kitabah. Khat itu menulis, ya. Khat, kitabah, menulis. Allah ajar Nabi Isa menulis, ya. Mungkin diajarkannya tanpa perantara, artinya langsung bisa Allah jadikan dia bisa menulis dengan bimbingan dari Allah. Perlu diketahui jemaah sekalian, kalangan Bani Israel itu kalangan yang edukatif, ya. Sementara kalangan orang-orang paganis, musyrikin yang nyembah berhala, itu kalangan kolot, konservatif, kolot. Enggak ngerti baca, enggak ngerti nulis, ya. Jadi dari segi edukasi mereka tuh timpang jauh, Pak. Bani Israel ulamanya bisa baca bisa nulis, orang musyrikin petingginya aja enggak bisa baca enggak bisa nulis. Bisanya cuma apa? Ya, jualan dagang khalas. Hidup kayak gitu, ya. Perang misalnya, ya. Nah, ini pemuliaan untuk Bani Israel. Makanya kata Allah, ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati ya bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingat nikmat yang telah aku berikan kepada kalian dan sesungguhnya aku telah mengutamakan kalian pada saat itu di atas semua orang-orang pada zaman itu. Kalau sudah ada peradaban Cina ketika itu jemaah sekalian, yakin deh enggak ada apa-apanya dibandingkan peradaban Bani Israel. Ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, hadis palsu itu. Ya. Tapi enggak juga tuntutlah ilmu sampai ke Bani Israel, enggak gitu juga, ya. Artinya banyak orang mengagungkan keilmuan itu seolah-olah dari Cina. Keilmuan itu ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk kehidupan. Kemudian ilmu dunia silakan masing-masing negara. Ya. Taib, Alkitab di sini sebenarnya maknanya adalah tulis, bisa nulis. Ya. Walaupun sebagian ulama menafsirkan Alkitab ini adalah suatu kitab yang Allah ajarkan yang dia bukan Taurat, bukan pula Injil. Wallahu alam. Ya. Kemudian wal hikmah, dan Allah ajarkan al hikmah. Apa itu al hikmah? Al hikmah adalah al ilmu sahih. Ilmu yang benar. Kalau bahasa kita al-hikmah itu artinya kebijaksanaan. Dan segala kebijaksanaan itu harus sesuai dengan ilmu yang benar. Wal isabatu fil umuri, dan tepat dalam meninjau perkara itu. Kebijaksanaan itu. tepat dalam meninjau perkara. Menimbang maslahat dan madarat itu membutuhkan hikmah, jemaah sekalian. Atau itu sendiri adalah hikmah. Wa fahmu asrari tasyri'il ilahi, dan memahami rahasia-rahasia pensyariatan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Isa ini adalah orang yang berilmu, pandai. Begitu ya. Kalau misalnya antum mendengar nanti bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah, semua itu sesungguhnya Nabi Isa pun selain itu diantara keutamanya, keutamaan lainnya adalah ilmu yang tinggi karena Allah yang ajarkan. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh Allah, wat Taurat, dan juga Taurat diajarkan oleh Allah, kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wal Injil, dan juga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada Taurat dan juga Injil. Kemudian di ayat 49, wa rasulan ila bani Israel, Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul, dan beliau adalah seorang ulul azmi, seorang rasul utusan menuju bani Israel, anak-anaknya, yaitu keturunan anak cucu bani Israel. Ada sebuah hadis yang mengatakan, walaupun hadis ini lemah sekali, awalnya kenabian Bani Israel itu di Nabi Musa dan diakhiri di Nabi Isa alaihissalam. Ya, walaupun kenyataannya sebenarnya sebelum Nabi Musa sudah ada nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tapi ala kulli hal, di sini kemuliaan untuk Nabi Isa sebagai rasul ke Bani Israel. Bani Israel itu boleh dibilang mungkin kaum yang jarang, karena memiliki kemampuan, ulamanya kemampuan membaca dan menulis. Ya. Dan nabinya, rasulnya itu harus lebih pintar dari kaumnya. Nah, ikhwah sekalian, bedanya orang-orang di kalangan Bani Israel dengan di masa Nabi Muhammad di tanah Arab. Kalangan Bani Israel itu, mereka kerap kali baru mau percaya kalau ditampakkan dan ditampilkan untuk mereka apa? Mukjizat, kehebatan. Mantap gitu kan. Bisa gini, bisa gitu ya. Bisa ngubah ini, bisa ngubah gitu. Baru tuh mereka tuh mungkin mau percaya gitu loh. Kalau di Quraisy Arab yang populer saat itu bukan masalah bisa menghidupin orang mati, ya kan? Mungkin diketawain sama mereka, ya. Tapi kearifan lokal mereka itu dari segi bahasa, jemaah sekalian, dan ilmu pengetahuan itu sangat-sangat membutuhkan bahasa. Karena kita gak bisa mengantarkan dan mentransfer secara kognitif maklumat ke orang tanpa bahasa. Ya, begitu. Makanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya lebih fokus di masalah-masalah yang kehebatan-kehebatan. Bisa menyembuhkan, ya, bisa mengadakan adanya burung nanti padahal dari tanah, dan seterusnya. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, ya. Itu lebih dominan hal-hal yang seperti itu supaya orang-orang percaya Allah berikan mukjizat yang bisa tertangkap oleh indera mata. Begitu. Baru kemudian masuk ke hati. Tetapi kalau di tanah Arab populernya adalah apa? Bahasa. Puisi, syair. Ikhwah sekalian, syairnya Arab itu sebenarnya kalau kita mau mempelajari dan melezatkan diri dalamnya itu enggak ada syair-syair dunia yang menyamai syair-syair orang-orang Arab. Kalau kita mungkin berbangga punya pantun, peribahasa, ini, itu. Tapi coba pantun kita rata-rata gak nyambung. Ya kan? Ada empat baris kan ya? Ada empat ini. Ya. Apa biasanya nama-nama buah tuh? Buah kenodong, buah kesemok. Ya. Ini. Enggak. antara ini sama ini tuh enggak nyambung gitu. Apa hubungannya buah kedondongan? Ya, jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur panjang, apa-apa gitu, berjumpa lagi lah, saya lupa lah. Ya. Moga kita atau semisal itu, saya lupa. Tapi enggak apa-apa, lupa ya, enggak ditanya kok dikubur insyaallah ya. Itu ya memang bagus, cuma kalau kita lihat di syair-syair Arab jemaah sekalian, ada masing-masing syair itu pada genrenya. Genre itu apa namanya? Apa? Aliran. Ada ghazal, ada ritha dan seterusnya. Ya. Tapi memang agak sulit untuk mempelajarinya, berat, ya. Cuma indah sekali masyaallah. Nah, kekuatan seseorang yang waktu itu di Quraisy, orang bisa ngomong, bisa hebat dalam ini puisi itu dihormati. Sampai di Ka'bah itu ada yang namanya mu'allaqat, yaitu puisi-puisi yang khusus ditempel di situ, puisi terbaik, the best, namanya mu'allaqat, ya, syair-syair yang terbaik. Jadi orang-orang di sana itu, Arab itu mengagungkan syair, kebanggaan mereka tuh di situ di bahasa. Maka Allah Ta'ala jadikan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW di situ yang paling terbesar, Al-Quran. Yang wallahi sampai sekarang, seandainya jangankan orang muslim yang mempelajarinya, orang kafir sekalipun mau mempelajari Al-Quran benar-benar dengan hati terbuka, itu enggak ada tempat berlari buat dia. Yang ada dia kembali ke Islam, fitrah. Banyak loh Pak, orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, enggak tahu itu Quran tapi dengerin, kafir dia, tapi kok enak ya, ini syahdu enak gitu. Dengerin kiroahnya para masyaikh, para qori, yang bagus bacaannya, bukan kalau bacaan kita orang denger ini track apa nih ya gitu, kok gini ya. Tapi kalau para masyaikh yang benar bacaannya dan juga para imam itu, insyaallah terkena, tersentuh, insyaallah, insyaallah. Padahal enggak tahu maknanya loh. Dan banyak dari para lecturer dan para writer, author di Amerika Serikat beberapa itu, mereka sampai membela Al-Qur'an dan Islam, tapi belum sampai beriman. Sampai mereka mengatakan, mereka Kristen, kita sudah terlalu banyak menjudge Islam dan Al-Qur'an padahal belum pernah kita baca. Bahkan sebagai ada pendeta Kristen itu mengakui yang benar itu Al-Quran, kita itu selama ini, dan Al-Quran itu anti terhadap idolatry atau pengidolaan terhadap selain Allah, maksudnya terhadap selain Nabi dan penyembahan terhadap selain Allah itu hanya ada di agama monoteisme, hanya di Islam. Dan ternyata selama ini kita ini adalah, kata pendeta ini, kita ini adalah agama yang paling pagan. Pagan itu menyembah berhala. Makanya orang Kristen dan Yahudi disebut musyrikun juga, Pak. Karena mereka menyembah nabi, baik yang sadar atau enggak sadar, menyembah manusia selain Allah. Bahkan mereka lebih mengunggulkan manusia dibandingkan Allah, makanya lebih berharap kalbunya kepada Jesus dibandingkan kepada yang mereka sebut Bapak, Tuhan Bapak. Ih, coba ketika mereka kena musibah atau kaget, bilang, Jiz, gitu kan? Dari kata apa itu Jiz? Jiz mangga? Enggak, Jesus. Dari kata itu. Sebagian Muslim ikut-ikutan, bodoh. Ya, ikut-ikutan, Jiz, just Jiz. Tahu apa loh? Ya. Kita bilang, Ya Allah, Astaghfirullah, Masya Allah, Subhanallah. Ya, atau gaya-gayaan, OMG gitu kan. Apa OMG? Ya, oh my god. Ngapain pakai gitu? Ya Allah, gitu kan. Kenapa enggak menzahirkan gitu? Atau lebih jelek lagi, gile. Nah, ini enggak bagus lagi, ya. Tuh lihat orang-orang, ya. Nah, Islam tidak sama agama mereka, pastinya enggak sama. Islam hanya satu-satunya agama monoteisme. Jika ada agama selain Islam berusaha menjadi agama monoteisme, agama tauhid. Jadi ada agama lain nih, apapun agama itu, terserah apa namanya lah. Ya. berusaha untuk menjadi agama tauhid, yaitu yang hanya menyembah Tuhan yang satu, enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Hanya Islam yang bisa menyembah satu Tuhan. Hanya Islam. Orang-orang Nasrani misalnya, Kristen, mau memurnikan agama mereka, udah kita janganlah, ini kan kemasa Nabi Isa itu adalah seorang manusia, di Bible udah tercatat kemanusiaan dia. Misalnya gitu kan, mau betul-betul memurnikan agama Nasrani misalnya, Kristen, seberapa pintar pun pendeta itu, ditelusuri lama-lama justru akan hancur, gak bisa. Kecuali beloknya ke Islam. Beloknya ke Islam lagi, ke Islam lagi. Gak bisa, gak ada agama satupun yang berusaha sekuat tenaga sampai ngeden-ngeden sebagaimana itu. Berusaha menjadi agama monoteisme gak bakal bisa, kecuali kalau mereka baru menjadi Muslim, baru bisa. Gak bisa. Ya, khusus Islam. Semua agama selain Islam pasti ada kesyirikan. Pasti itu. Menyembah selain Allah, berharap pada selain Allah, pasti itu. Itu satu. Kedua, dari segi ritual, mesti ritual ibadah mereka lebih fokus ke nyanyian. Cuman Islam yang enggak. Coba aja. Hah? Coba Buddha gimana? Coba Hindu gimana? Yahudi gimana? Nyanyi enggak mereka ketika ibadah? Dan mereka anggap ibadah itu sebagai nyanyian tersebut sebagai ibadah enggak? Iya. Nasrani, oh lebih-lebih. Enggak mungkin hari Ahad enggak nyanyi. Ya. Islam bukan agama nyanyian ibadahnya. Terus apa tuh Ustaz? Kalau baca Quran itu baca Quran. Melakukan Al-Qur'an yang tidak pernah sama dengan nyanyian. Hanya Islam yang ritual ibadahnya itu bukan berupa nyanyian. Ya kalau sekarang memang, tapi banyak Ustaz di masjid-masjid orang Islam nyanyi itu. Itu bukan representatif dari Islam itu sendiri. Ya. Jadi jangan, oh itu Islam ya? Bukan. Itu memang orang Islam, tetapi bukan sikap seperti itu, bukan representatif. Bukan perwakilan dari Islam itu sendiri. Itu sesuatu yang tidak ada dulunya dan sekarang ada. Ya. Tapi mereka Muslim, ya Muslim. Kita enggak mengkafirkan begitu saja, tetapi itu bukan cerminan aslinya Islam. Sebelum azan, ya, didendangkan ini dulu, ini dulu, itu dulu. Ketika ada perayaan, hari perayaan, kemudian dan seterusnya, itu enggak, bukan itu representatif, bukan itu. Pun kalaupun ada yang mubah, itu pun di beberapa occasional seperti di hari pernikahan, di hari raya silahkan, dan dengan batasan. Tapi ingat, itu aslinya bukan ibadah, ya. Hanya sesuatu yang mubah, boleh silahkan, tapi dengan batasan. Begitu jemaah sekalian. Ya, kita lanjut. Seorang Rasul ke Bani Israel, anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum, min rabbikum. Aku, kata Nabi Isa, aku telah datang kepada kalian dengan sebuah ayat, mukjizat maksudnya, dari Rabb kalian. Dari kalimat ini saja sudah kita ketahui bahwasannya beliau bukanlah Rabb. Beliau adalah makhluk. Ya. Gitu kan? Dan juga kita ketahui Allah Ta'ala tidak ada pada diri beliau. Berarti kita di sini ini membantah juga akidah manunggaling kawula Gusti. Ya, Pak ya? Ada teori pemahaman manunggaling kawula Gusti. Itu kalau wong Jawane, ya. Artinya itu manunggaling itu bersatu, tunggal, menunggal gitu loh. Manunggaling kawulo. Kawulo itu abdi, hamba, kulo, ya. Hamba saya. Gusti itu tuan, Tuhan. Jadi Tuhan bersatu dengan makhluk. Ini asalnya akidah Nasrani ini. Ya. Kemudian diadopsi sebagian dari kaum muslimin yang versi ekstrim ya. Yang menganggap sebagian wali itu adalah perwakilan dari Tuhan, dari Allah. Allah ada pada dirinya. Na'udzubillah. Atau misalnya kita ditanya yang jangan sampai ya, adat seperti ini misalnya, di manakah Allah? Allah ada di hati saya. Nah, ini jawaban yang berbahaya. Maksudnya apa tuh Allah ada di hati saya? Gitu ya. Maka hati-hati ya kawan sekalian. Nah, di sini sebagai bantahan, aku datang kepada kalian membawa mukjizat dari Tuhan kalian, menunjukkan bahwasanya aku bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan, ngapain aku bawa mukjizat ini dari Tuhan? Sementara akulah Tuhan. Ya kan, gitu kan? Terpisah berarti bukan. Aku makhluk Rasul membawa risalah dan mukjizat. Anni akhluqu lakum minattini. Nah, perhatikan di sini, sesungguhnya aku akhluqu lakum. Akhluqu di sini menciptakan. Minattini. Dari tin, yaitu tanah. Kahai'atit thoir, berbentuk seperti burung. Fa'anfukhu fihi, maka aku tiup. Yang aku bentuk itu seperti burung, dia jadi ada tanah, dibentuk kayak burung bukan persis plek-plek, enggak. Kemudian fa'anfukhu fihi, aku tiup. Fuh. Fayakunu thoira, maka jadilah dia burung bi'idznillah, dengan izin Allah. Orang kalau orang Kristen baca ini benar-benar hilang syubhat. Ya, kalau pakai benar-benar pakai akalnya, karena mereka enggak bisa pakai tafsiran, pakai akal aja, coba. Ini Jesus mengatakan kepada orang-orang yang didakwahi, aku buatkan untuk kalian dari tin. Di sini akhluku di sini artinya memang bahasa Indonesia menciptakan, tapi bukan menciptakan yaitu seperti Allah menciptakan, bukan. Ya. Di sini membentuk, membuat dari tanah bentuk seperti apa? Burung. Ya. Fa anfukhu fihi, maka aku tiup. Fuh, burung itu. Maka jadilah dia burung bi idznillah, kata Yesus. Jesus yang mereka sebut Jesus. Seandainya Jesus itu adalah satu kesatuan dengan Tuhan Bapa, maka kenapa enggak mengatakan fayakunu thoiran biizni ana? Maka jadilah itu burung dengan izinku. Kenapa enggak bilang gitu? Kenapa bilang biiznillah? Berarti beda antara dirinya dengan Allah. Dan hal ini bisa dia lakukan dengan izin Allah. Sekarang kalau misalnya dengan izin Allah ya. Ibarat misal di kajian kelas ini misalnya, seseorang tidak boleh atau tidak bisa keluar kecuali dengan izin ustaz. Ya. Berarti antum bisa enggak keluar tanpa izin? Enggak bisa. Keluar Kalibata City naik motor, ya, kan harus memperlihatkan apa namanya? Struk ya. Struk bukan namanya itu, atau resi. Apa namanya? Alamat kertas, karcis ya, karcis parkir. Ya, dan tertutup itunya. Kalau penjaga karcisnya enggak mengizinkan, bisa enggak keluar? Ya bisa, taruh motornya keluar jalan kaki, bisa. Maksudnya pakai motor, bisa enggak keluar motornya? Enggak bisa. Type di sini berarti yang pemilik otoritas siapa? Pengawas parkiran atau pihak Kalibata City kan? Iya. Berarti yang lebih tinggi siapa di sini? Ya, dalam hal ini, konteks ini, berarti pengawas dan orang-orang Kalibata City. Saya cuma penumpang, saya mah nunggu izin aja. Kalau udah izin ya udah baru saya bisa. Ini kiasannya. Saya baru bisa kayak gini kalau Allah izinin. Maka Allah izinin baru saya bisa. Berarti di sini saya asli enggak bisa. Gitu kan? Ketika saya ini tidak bisa kecuali dengan izin Allah, berarti saya punya kekurangan. Ketika saya punya kekurangan berarti saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan maka saya bisa segalanya. Ngapain saya butuh dengan selain saya? Maka di sini ikhwan, coba dipikirkan, fa yakunu thaira bi idznillah wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah, dan aku bisa ubri yaitu membebaskan al akmah Al-Aqmah ini orang yang buta sejak lahir. Wal-Abras, orang yang mempunyai penyakit kulit baros, yaitu ada putih-putihnya. Yang mana dokter-dokter, kata para ulama, dokter dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu menyerah. Ya. Itu yang menyembuhkan penyakit. Dan yang ketiga lebih dahsyat lagi. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku hidupkan beberapa orang mati. Taib. Allah tambahkan di sini biiznillah. Supaya enggak menjadi syubhat dan bahkan menghilangkan syubhat bahwasannya Nabi Isa bisa melakukan ini semua dengan izin Allah, berarti memang aslinya bukan orang yang bisa secara zat, tetapi Allah izinkan dia bisa, beliau bisa. Alaihi salam. Wah, masa Ustaz bisa menghidupkan orang yang mati? Iya. Allah yang mewartakan seperti itu. Terus siapa yang dihidupkan? Jadi pertama, kata para ulama, yang dihidupkan oleh Nabi Isa ada 4 orang. Pertama yang disebut Azir. Kemudian yang Azir ini adalah temannya Nabi Isa. Azir namanya, Al-Azir. Yang baru aja wafat, ya, dihidupkan. Jadi untuk memperlihatkan kepada Bani Israel, saya itu seorang rasul, ikuti saya. Ya. Tapi ntar saya, kami enggak belum mau percaya tuh. Bani Israel kan ketiga itu terbagi-bagi, terpecah-pecah. Ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Bani Israel itu Yahudi juga, dan nantinya ada juga Yahudi. Yang enggak percaya ini yang bakal berusaha membunuh Nabi Isa nanti. Datang ke Al-Azir yang sudah wafat. Kemudian dihidupkan oleh Nabi Isa AS dengan caranya. Kemudian ada Ibnul Ajuz namanya, dihidupkan. Kemudian ada Ibnatul Ashir, Bintul Ashir, dihidupkan. 3 orang sudah. Ya. Tapi kemudian kata Bani Israel, lihat, wah, itu yang kamu hidupkan itu kan baru kemarin mati. Ya. Bisa jadi sebenarnya mereka itu enggak mati. Ya, jadi pas kamu hidupkan mereka ya mungkin mati suri atau apa, ya. Itu orang Bani Israel repot emang, ya. Ya. Akhirnya kemudian mereka diam, kata sebagian ulama yang meriwayatkan, mereka kemudian sakta itu diam, terdiam di sini mikir, apa ya challenge berikutnya? Ha, gitu kan. Kalau orang kita bilang gitu. Apa challenge berikutnya? Tantangan buat Isa nih. Hidupkan Sam bin Nuh. Sam anaknya Nabi Nuh. Udah beribu tahun lalu. Orang Bani Israel tuh, Yahudi ya, pinter tapi nyebelin, ya, ngeselin, ya. Bikin dongkol. Makanya pinter itulah bikin dongkol itu. Orang kalau pinter tapi enggak genah itu bikin mangkel hati. Ya orang bodoh juga bikin mangkel hati. Tapi kan pinter tapi enggak benar itu kan nanggung. Mendingan bodoh sekalian biar enggak berat bebannya di akhirat, gitu kan? Nah, ditantang. Ya udah kalau gitu Isa. Kalau itu kan mungkin baru kemarin belum tentu mati, dia kan baru kemarin matinya, paling entah pura-pura mati atau kelihatan kayak orang mati padahal enggak mati itu. Ayo Sam bin Nuh, sok bisa apa enggak? Sam anaknya Nabi Nuh alaihi salam, berapa periode itu? Entah berapa abad, Allah alam, Allah lebih tahu. Nabi Isa kemudian akhirnya bilang, ayo tunjukkan aku di mana kuburnya Sam bin Nuh. Akhirnya mereka pun ke kuburan Sam bin Nuh. Maka kemudian Nabi Isa pun meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Dan kemudian terhidupkanlah Sam bin Nuh. Yang diriwayatkan oleh ulama. Tapi ini Israiliyat ya. Diriwayatkan oleh ulama. Sam bin Nuh ketika bangkit itu dari kuburnya ada syaibah. Syaibah itu apa? Uban, Pak. Ya, uban. Bukan ketombe, uban, ya. Uban, rambut putih. Gitu. Ya, terjadi kemudian percakapan. Hidup. Coba, habis itu apa? Kata sebagian Bani Israel itu. Masih aja ngeyel. Ah, ini pasti sihir ini. Udah repot. Udahlah susah orang kayak gini kan. Udah jelas-jelas kelihatan bilang innahu la sihir. Ini semua sihir ini. Pakai setan ini semua. Tuh lihat tuh. Nabi padahal digituin tuh, ya. Jadi pembangkangan mereka itu luar biasa tuh. Pinter tapi nyebelin, ngeselin. Makanya Nabi yang paling sabar, kata Nabi SAW, Nabi Musa. Kalau antum lihat ceritanya, Pak, Nabi Musa itu dakwahin kaumnya itu dibalikin gitu. Kalau kayak orang tua Betawi misalnya marahin anaknya, kemudian anaknya ngebalikin gitu loh. Ya, kamu jangan main-main gini. Ah, emak kayak enggak pernah main aja dulu. Itu kayaknya gimana? Mangkel enggak, Pak? Mangkel, sebel gitu loh. Orang yang kita dakwahin baik-baik malah ngebalikin gitu loh. Sampai kemudian Bani Israel, bukan hanya masalah ngebalikin kalimat, bukan. Bukan hanya masalah kalau diperintahkan mereka terus kemudian nanya lagi, nanya, kayak kisah Baqarah, sapi ya. Diperintahkan sapi satu aja, nanya lagi, kayak gimana sapinya, warnanya apa, kayak gimana sapinya, coba dong deskripsikan lebih detail. Ya. Juga masalah mereka tuh ngejelekin Nabi Musa. Nabi Musa kan gak pernah mau mandi bareng sama mereka. Jadi mereka tuh punya tradisi mandi bareng. Dulu masih boleh, Pak Eko, sekarang jangan ya. Kecuali sama istri ya. Mandi bareng sesama jenis mereka. Dan saling maaf memperlihatkan kemaluan mereka juga. Tapi Nabi Musa menyendiri, gak mau di sungai, gak mau di balik batu sendirian. Mereka tuh apa, kasak kusuk gibahin Nabi mereka sendiri. Lihat tuh Musa tuh gak mau mandi bareng kita. Jangan-jangan ngomong gitu kan. Digibahin, bahkan difitnah, dituduh. Jangan-jangan ada cacat di kemaluannya. Tuh, nabinya digituin. Masya Allah. Ya. Kayak gitulah mereka. Udah dipertontonkan mukjizat yang luar biasa. Kemudian masih belum puas. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ya udah, aku bisa mengetahui, memberitahu kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang sedang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Di dapur ada apa sekarang, saya tahu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini semua mukjizat, tanda-tanda kuasa Allah untuk kalian jika kalian mau beriman. Maka kemudian kata Allah, 5 menit lagi insyaallah. Wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Dan aku ini, yaitu Nabi Isa alaihi salam, datang sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Jadi ajaran Nabi Musa itu tidak berlawanan dengan ajaran Nabi Isa, Pak. Nah, ini akidah yang benar nih. Orang Islam itu menengah banget itu, bagus. Semua nabi itu dianggap nabi dan rasul. Beda dengan akidah agama samawi yang masih ada sekarang selain Islam, seperti Yahudi dan Nasrani, Judaism dan Christianity. Coba, bagi orang Yahudi, Nabi Isa itu apa? Anak pelacur, kata mereka. Bagi orang Islam, Nabi Isa itu apa? Apa Nabi Isa? Nabi mulia, kita muliakan, ya, seorang rasul. Tapi kemudian orang Nasrani, mereka sebaliknya berlebihan. Kalau orang Yahudi berlebihan dalam meremehkan Nabi Isa sampai dibilang anak pelacur, na'udzubillah, dan ibunya adalah pelacur. Makanya ada son of, ya, kalimat misu-misunya orang barat, ya. Itu kan sebenarnya maksudnya sana aslinya. Dan orang Kristen ikut-ikutan. Paham gak, Pak, maksudnya? Maaf, di sini mungkin agak sedikit kasar. Kalimat, maaf ya, son of bitch. Ya. Anak pelacur. Kalau bahasa kita, anak pelacur, anak haram, anak hasil zina. Itu ada invensi, ada kreasi orang-orang Yahudi. Kemudian tersebar orang barat walaupun Kristen ngomongin itu, padahal itu aslinya pengejekan buat orang yang mereka sembah. Tuh bodoh banget ya. Hey, ada apa? Son of a bitch gitu. Artinya apa? Tuhan gua. Lah. Kan enggak, mereka enggak nyadar kayak gitu. Karena jadi tradisi itu, lihat tuh. Kemungkaran, keburukan kalau dibiasakan jadi enggak sadar orang-orang. Iya. Dangdut koplo perempuan kayak gitu, karena udah biasa, orang enggak sadar kalau itu maksiat. Ya, kayak gitu jadi itu. Jadi orang Yahudi menghinakan Nabi Isa, sementara orang Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa. Islam di tengah, enggak menghinakan, enggak berlebihan. Nabi Isa adalah seorang nabi, hamba Allah yang mulia. Indahnya agama Islam, ikhwan. Ya. Ya wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Dan aku halalkan untuk kalian sebagian dari yang diharamkan sekalian. Dulunya orang Yahudi sejak zaman Nabi Musa katanya yang diharamkan adalah syuhum. Syuhum itu apa, Pak? Syaham, bukan lahm. Lahm itu daging, syaham itu yang nempel. Lemak. Orang Yahudi dulu, Bani Israel diharamkan atas mereka lemak. Dan pengharamannya itu karena mereka bandel. Jadi ya, di syariat waktu itu, karena orang Bani Israel itu sebagiannya bandel, akhirnya Allah haramkan sesuatu yang tadinya halal. Dan Allah jadikan kondisi sebagian makanan bisa basi gara-gara Bani Yahudi itu. Kata Nabi SAW, dulunya makanan itu gak ada yang basi, Pak. Makanan bisa basi itu gara-gara kelakuan Yahudi di zaman dahulu. Makanya Allah tetapkan ada makanan yang bisa basi. Dulunya gak ada makanan itu basi, itu gak ada. Iya. Bapak bikin sayur lodeh sampai kapan juga gak bakal basi. Ya. Dulunya gitu. Gara-gara Yahudi, Pak. Tapi jangan juga salahin Yahudi juga, udah takdir Allah. Ya. Ya. Misalnya, ya, beli combro, misro, ya, 2 hari gak dimakan, basi. Pas dimakan, basi. Ngeliat roti di market, ya, di Indomaret misalnya, udah expired. Wah, ini pasti ini gara-gara Yahudi nih. Ya, jangan gitu juga. Gak ada urusan juga mereka, bodo amat. Ya, ya tapi memang aslinya seperti itu. Tadinya gak ada roti-roti itu, daging itu gak ada yang basi. Ya, tapi Allah tetapkan setelah itu, ya. Nah, wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan ayat, dengan mukjizat dari Rabb kalian. Fattaqullaha wati'un. Maka ittaqullaha wati'un. Takutlah kalian kepada Allah dan taatlah pada saya. Lihat, beda ya. Ittaqullaha wati'un. Takwa kepada Allah, bukan takwa kepada nabi. Ya, bukan takwa kepada nabi. Takwa itu menghindari hukuman Allah Ta'ala. Nah, enggak ada takwa kepada Nabi, takwa kepada Muhammad, enggak. Karena takwa itu gini, Pak, sampean mau berbuat maksiat enggak jadi karena takut kepada yang gaib, yaitu Allah Ta'ala, itu takwa. Nah, sekarang kalau misalnya sampean mau maksiat tapi enggak jadi karena takut sama bapak atau ibu, itu bukan ketakwaan, itu palsu, ya. Jadi takwa itu hanya kepada Allah Ta'ala. Sementara taat itu kepada selain Allah bisa, tapi harus dengan perizinan dari Allah. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada waliul amri itu kan diperintahkan oleh Allah. Maka itu ketaatan, bukan ketakwaan kepada ulil amri. Jadi ketaatan, taat pada pemimpin, penguasa, itu adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan ketaatan kepadanya. Ya, jadi takwa hanya khusus untuk Allah Ta'ala. Sementara taat, Allah persilahkan. Silahkan taat sama yang lainnya. Tetapi dalam rangka takwa pada Allah. Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Kata Nabi Isa, sesungguhnya Allah adalah Rabb saya dan Rabb kalian. Tuh lihat bantahan buat ajaran Trinitas. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah saja. Nanti di hari akhir, Nabi Isa pun akan ditanya, apakah kamu waktu aku utus, kamu menyeru mereka untuk menyembahku, menyembahmu, wahai Isa? Ma'adzallah. Isa kemudian berlindung, enggak, na'udzubillah, enggak pernah nyuruh-nyuruh kayak gitu. Lah, jadi terus keyakinan Trinitas yang ada sekarang di kalangan Kristen itu dari apa itu? Itu sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada. Ini bahayanya membuat sesuatu yang baru dalam agama, terutama dalam masalah akidah. Akhirnya yang jadi biasa menjalar banyak pengikut, dosanya makin parah. Ya. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. kata Isa alaihissalam, maka siratul mustaqim adalah menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, kita cukupkan ikhwan sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum jemaah sekalian. Mudah-mudahan kisah yang sekelumit ini menjadi bermanfaat insyaallah, dan menjadi salah satu amal ibadah kita hadir di kajian ini dan salat berjemaah tadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.